Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kajian sore hari ini kitab al adabul mufrad karya al-imam al-Bukhari rahimahullah barakallahu fikum masuk pada bab yang ke-221, bab al-khurqu, bab bahayanya kebodohan. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, anil Miqdam ibn Syuraih, dari Al-Miqdam bin Syuraih, qala, sami'tu Abi, dari Al-Miqdam bin Syuraih, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubah faja'altu aqribuhu. Dulu aku pernah menunggangi sebuah unta, yang mana unta tersebut susah dikendalikan, maka aku mulai memukulnya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, alaika birrifqi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau menasihati Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, alaiki birrifqi, wajib atasmu untuk berlaku lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai' illa janah. Karena sesungguhnya kelembutan, sifat lemah lembut, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menambah indah. Wala yunja'u fi syai'in illa syanah. Dan tidaklah sikap dan sifat lemah lembut dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuk sesuatu tersebut. Hadis ini sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dengan bab al-khurqu, bab tentang mewaspadai kebodohan. Ini barakallahu fikum dikarenakan ada sebuah hadis yang menyinggung tentang bahayanya kebodohan, dan kebodohan itu ternyata setara dengan sikap kasar yang akan memperburuk sesuatu. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yakunul khurqu fi syai'in illa syanah, wa inna allaha rafiq yuhibbur rifqa. tidaklah kebodohan berada pada sesuatu melainkan akan memperjelek, memperburuk. Dan sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai sifat lemah lembut. Maka barakallahu fikum, ketika seseorang berlaku kasar, kaku, berarti menunjukkan ya pada saat itu dia dalam keadaan ya salah dalam bersikap, bodoh dalam bersikap. Di sini Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memukul untanya tatkala tidak mau dikendalikan. Maka Nabi menasehati Aisyah radhiyallahu anha supaya berlemah lembut. Ya, karena berlemah lembut itu akan memperindah, memperbagus keadaan. Ya. Sebaliknya, kalau sifat lemah lembut terhadap sesuatu itu dicabut, maka yang ada adalah memperburuk keadaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, wajibnya bersifat lemah lembut dalam segala hal. Dan sifat lemah lembut ini ada kaitannya dengan as-sakinah, bersikap tenang. Ya. Tidak bersikap ajul, terburu-buru. Barakallahu fikum. Karena apabila seseorang itu ya, dia bersifat lemah lembut dan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Apalagi ketika mendapati sebuah masalah, dia hadapi dengan tenang, maka yuhibbuhun nas, manusia akan mencintai dia. Orang-orang akan menyukainya dengan sifatnya tersebut. Wa yuqbiluna alaihi, dan mereka akan menerima ya, orang yang memiliki sifat lemah lembut dan tenang. Barakallahu fikum. Adapun sifat ajul yang terburu-buru, fa'innan nas la yuhibbuna, maka manusia tidak menyukainya. Wa yanfiruna minhu, mereka akan lari. Ya, bahkan terkadang mereka berlindung ya dari sikap kaku dan sifat buru-buru tersebut. Wa janibuhu, sehingga menjauhi. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua. Di antara keutamaan sifat lemah lembut adalah yang pertama akan memperbagus keadaan. Akan memperindah sesuatu. Baik berupa ketika menasehati atau ketika bersikap atau ketika bertindak, maka akan memperbagus keadaan. Dan yang namanya sifat lemah lembut itu bukan disebut dengan melempem, ya, lambat. Bukan, beda. Barakallahu fikum. Karena sifat lemah lembut itu arifku, itu sama dengan sifat hikmah. Sama dengan sifat hikmah. Sifat yang mencocoki syariat. Barakallahu fikum. Dan dalam dakwah hukum asalnya adalah dengan arifku wallin, lemah lembut. Bukan dengan asyiddah, keras. Asyiddah dengan tegas atau keras itu hanya berlaku pada berapa keadaan. Kepada orang yang bermaksiat dengan terang-terangan dan dia mengajak orang lain sehingga banyak korban dari perbuatannya tersebut. Maka ini boleh. tegas. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah lemah lembut, sifat lemah lembut adalah Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, wa annallaha rafiq yuhibbur rifqa. Dan sesungguhnya Allah Maha lembut mencintai sifat lemah lembut. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barang siapa yang tidak bersifat lemah lembut dalam bertindak, maka itu menunjukkan kebodohan pada dirinya. Barakallahu fikum. Karena dalam hadis Anas bin Malik, Nabi mengawali dengan sabda beliau, la yakunul khurqu fi syai' illa syana. Tidaklah kebodohan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperburuk. Nah, kebodohan di sini diantaranya dia tidak lemah lembut. Kasar dalam keadaan seharusnya dia saat itu harus bersikap lemah lembut. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, wajibnya memiliki belas kasihan kepada siapa saja yang ada di bumi, bagi mereka-mereka yang berhak mendapatkannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersikaplah rahmat, kasih sayang terhadap siapa saja yang ada di bumi sesuai dengan porsinya, maka niscaya yang ada di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan merahmati, mengasihani, menyayangi kalian. Di sini ketika Aisyah istri Nabi alaihi wasallam beliau memukul unta beliau yang susah dikendalikan, Nabi menasehati Aisyah dengan menyatakan alaiki birifti, wajib bagimu untuk bersifat lemah lembut, ya, sabar, santun, tidak kemudian memukulnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan ya, pahala yang besar bagi seseorang yang menyayangi, bersifat lemah lembut terhadap segala sesuatu, termasuk padanya terhadap hewan. Ya, bahkan Nabi melaknat seseorang yang berburu, yang mana hewan yang diburu tersebut hanya sebagai sasaran saja, bukan untuk dimakan. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan la'anallah, Allah yang melaknat, man ittakhadha syai'an fihi ruha wardan. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa itu sebagai sasaran, tidak untuk dimakan, tetapi hanya sebagai senang-senang. Ya, berburu ke hutan hanya untuk bersenang-senang, tetapi ketika jatuh tidak dimakan, apalagi tidak membaca basmalah sebelum menembak, hanya sebagai senang-senang saja. Maka ini dilaknat. Ya, barakallahu fiik. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, yang menunjukkan wajibnya seseorang supaya memiliki sifat penyayang, lemah lembut, dalam hadis Abu Hurairah yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami', Nabi menyatakan la yanji'ur rahmah atau la tunja'ur rahmah illa man syaqiya. Tidaklah sifat penyayang itu dicabut melainkan dari orang yang celaka. Ya, jadi ketika sifat rahmat pada seseorang itu dicabut sehingga yang ada adalah sifat kekakuan, bodoh, serampangan, grusa-grusu, berarti dia akan celaka. Kemudian hadis tersebut disyarah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau menyatakan li'anna ar-rahmah fil khalqi riqqatul qalbi. Hal itu dikarenakan rahmat pada makhluk menunjukkan kelembutan hatinya. Ketika dicabut berarti dia tidak lembut hatinya, maka dia akan celaka. Ya, dia akan banyak dosa. Kepada orang tuanya kasar, kepada keluarganya kasar, kepada tetangganya kasar, kepada temannya kasar, apalagi kepada pemerintah. Kasar, kaku. Kalau ada yang mengatakan yang penting tauhidnya lurus, justru itu menunjukkan tauhidnya tidak lurus. Ya, ada syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Di situ berarti dia ada yang rusak. Di antara ya barakum pada syahadat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, di situ ada rukunnya. Di antaranya adalah ta'atu fima amara, mentaati apa yang Nabi perintahkan. Nah, di sini dia bersifat kaku, kasar, berarti dia meninggalkan perintah Nabi. Dari sisi mana dia mengatakan yang penting tauhidnya lurus, ya? Maka orang-orang Khawarij, mereka yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, ya, maka mereka itu sebenarnya telah ada sikap kasar yang mana tauhidnya sudah mulai rusak. Ya, bahkan Nabi pernah menyatakan ketika menyampaikan kepada para sahabat, kalian wahai para sahabat akan merasa diri kalian itu tidak ada apa-apanya dengan para Khawarij, baik dari sisi bacaannya, sholat malamnya, puasanya. Ya, kata Nabi, akan tetapi mereka itu ketika membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan, tidak melewati, maknanya tidak mentadaburi dalam hati, hanya pintar baca. Nah, akhirnya mereka memiliki sifat kaku, sementara Al-Quran yang bisa diresapi akan melunakkan hati seorang. Ya, ketika dulu para sahabat awalnya kafir, musyrik, ketika sudah mulai menerima Islam, ya, ada cahaya iman, Al-Quran selalu didengar dan dibaca, akhirnya menjadi tumbuh hatinya. Ya, ketika tauhid sudah baik, maka seluruh cabang-cabang amal akan baik. Ucapannya baik, ya, matanya baik, telinganya baik, langkahnya baik, dan lain-lain. Kemudian kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, wa rifqatuhu alamatul iman. Karena sesungguhnya sifat lemah lembut yang ada pada hatinya menunjukkan keimanan. Wa man la ra'fah lahu la imana lahu. Barang siapa yang tidak ada kelemah lembutan pada hatinya, pada dirinya, maka berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Dan ini sesuai dengan porsinya. Ya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kadarnya. Sebatas apa dia kasar dan keras, kaku. Wa man la imana lahu syaqiyah. Dan barang siapa yang tidak ada keimanan pada dirinya, berarti dia celaka. Fa man la rahmata indahu syaqiyah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat, kasih sayang pada dirinya, maka dia akan celaka. Barakallahu fikum. Nah, karena itu ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah, di sini Imam Al-Bukhari membawakan bab al-khurqu, kebodohan. Sementara tidak disebut di situ hadis al-khurqu. Maka ini ada hadis yang lain yang Nabi menyatakan la yakunul khurqu illa syana, tidaklah kebodohan berada pada sesuatu melainkan akan memperburuk. Barakallahu fikum. Nah, kebodohan yang dimaksud itu apa? Yakni dia adalah kasar, ya, kaku, tidak lemah lembut terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat rahmah, ya, arifku kepada orang yang ada di sekitar kita, mulai dari kepada diri kita. Kita kalau sayang terhadap tubuh kita, maka kita tidak boleh bakhil dalam beramal. Ya, orang yang bakhil tidak mau beramal berarti dia pelit pada dirinya sendiri. Karena dengan izin Allah orang itu beramal soleh, berarti dia sayang pada dirinya. Dia tidak mau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian dia sikap lemah lembut terhadap manusia yang paling berhak mendapatkan sikap lemah lembut setelah Nabi, yakni orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bisa ketika masih hidup, bisa setelah meninggal. Kalau setelah diantaranya mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan yang lain-lain. Kemudian menyambung silaturahim dengan orang-orang dekat orang tua kita. Siapa tahu syukur-syukur mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian membayar hutang orang tua yang sudah meninggal. Ya, banyak hal barakallahu fikum. Adapun ya berbakti kepada orang tua yang masih hidup, insyaallah sudah pada paham semua. Barakallahu fikum. Tentunya yang masih hidup maupun sudah meninggal tetap berhak mendapatkan doa dari anaknya. Barakallahu fikum. Kemudian ya lemah lembut sifat rahmah terhadap keluarganya, istrinya, anaknya, ya, kemudian kerabatnya. Ingat, kerabat itu adalah sesuatu yang padanya ada 4 cabang. Ya, orang tua kita terus ke atas, baik ayah kita, orang tua ayah kita, ibu kita, orang tua dari ayah, dari ibu kita, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu kerabat. Ya. Kemudian yang ke pinggir, saudara kita. Entah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anaknya, termasuk keponakan, itu kerabat. Kemudian saudara atau saudari dari orang tua kita, paman atau bibi kita, serta anak-anaknya, itu kerabat. Semua itu yang berhak kita sambung silaturahim dengan mereka. Barakalikum. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim, ya, kalau dalam hadis disebutkan adalah apabila dia diputus silaturahimnya, dia malah menyambung. Tetapi kalau selama ini tidak ada putus hubungan, hanya baik saja, kata Nabi, itu disebut dengan mukafik. Mukafik itu hanya saling membalas kebaikan. Tetapi yang namanya menyambung silaturahim itu adalah menyambung di saat dia diputus hubungan, dan ini pahalanya surga. Ya, karena harus menghilangkan sifat gengsi. Harus kemudian mengalah dalam keadaan itu sebenarnya urusan dunia. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang namanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang makarih, tidak disukai oleh badan. Dari amal-amal soleh. Orang yang mau mendapatkan surga harus melawan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Entah itu amalan sholat, puasa, haji, umrah bagi yang mampu, amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Mau mencapai neraka mudah. Dikarenakan sesuatu yang menyenangkan itu ya menarik jiwa seorang. Barakatuh. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hidakumullah barakallahu fikum.